Wahai Rabbi, aku merindu utus dia dalam hidupku. Siapakah jodohku? Pertemukanlah aku dalam ikatan suci, bukan cinta yang sembunyi. Untaian dalam doaku di setiap sujud panjangku, kemana hati berlabuh, siapa yang kan ku tuju. Ketika hatiku remuk, rindu tak kunjung mengetuk. Andai terpahat tulang rusuk, aku akan pasrah dan takluk. Untaian dalam doaku di setiap sujud panjangku, kemana hati berlabuh, siapa yang kan ku tuju. Ketika hatiku remuk, rindu tak kunjung mengetuk. Andai terpahat tunang rusuk, aku akan pasrah dan takluk. Wahai Rabbi, aku merindu utus dia dalam hidup. Aku takut, siapa akan menjemput. Wahai Rabbi pemilik cinta, takkan bosan aku berdoa. Pertemukanlah aku, siapakah jodohku ikatan suci, bukan cinta yang sembunyi. Untaian dalam doaku di setiap sujud panjangku, kemana hati berlabuh, siapa yang kan bersamanya ingin ke surga. Wahai tulang rusukku, datanglah aku tunggu. Cepat datang wahai kasihku, rengkuh aku dalam kasihmu. Namun sebelum itu, kita halalin dulu, karena dengan ridhonya menghantarkan ke surga. Untaian dalam doaku di setiap sujud panjangku, kemana hati berlabuh, siapa yang kan ku tuju. Ketika